تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddathana Ishaq bin Musa al-Ansari, qala haddathana Man huwa ibnu Isa, qala haddathana Malikun mithlahu, qala haddathana Qutaybah, qala haddathana Malikun an ibni Shihabin an Urwah ibn Zubairi an Abdurrahman ibni Abdin al-Qari ibn Abdin al-Qari'i. Al-Qari itu bukan apa namanya, Al-Qari ya, dari negeri namanya Al-Qarah. Bukan ahli qira'ah, bukan, tapi dari qarah. Iya. Anahu qala kharajtu ma Umar bin Khattab. Nah, ini sanadnya bagus sekali ya. Karena ini memang hadis ada di riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari menyebutkannya di pembahasan salat tarawih di sahihnya. Qala kharajtu ma Umar bin Khattab lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Saya pernah keluar bersama Umar bin Khattab suatu malam ke masjid. Faidha an-nasu awza'un mutafarriqun. Ternyata manusia itu berkelompok-kelompok, berpisah-pisah. Maksudnya salat masing-masing. Salat sini, salat sana, salat. Iya. Yusalli ar-rajulu li nafsihi. Ada seorang yang salat sendiri, yusalli ar-rajulu wa yusalli bi salatihi ar-rahd. Ada satu orang yang salat diikuti oleh beberapa orang. Pakala Umar inni la ara lau jama'tu haula ala qari'in wahidin kana amsal. Maka kata Umar pun, saya memandang mereka ini, jadi itu sudah ditangkap ya oleh para sahabat. Salat malam di bulan Ramadan itu penuh keutamaan, itu sudah dipahami. Dan salat tahajud di bulan Ramadan boleh berjamaah, itu sudah dipahami oleh para sahabat. Tapi di masa Nabi kan tidak dilakukan setiap malam. Karena ada sebab itu tadi, khawatir diwajibkan. Maka begitu dilihat kejadian ini di masa Umar, Umar berkata, saya berpendapat mereka ini dikumpulkan pada satu imam saya, maka itu akan lebih baik. Fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Maka Umar pun mengumpulkan mereka semua diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini di antara orang yang terbaiknya di tengah para sahabat dalam bacaan Al-Quran. Ya, karena itu memang yang menjadi imam di dalam sholat itu adalah orang yang paling ahli di dalam membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, ya ummul qawm aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam satu kaum adalah orang yang paling ahli kira'ah, ahli membaca di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian kata beliau, qala thumma kharajtu ma'ahu laylatan ukhra wa an-nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Kata Abdurrahman, saya pun suatu hari keluar bersama Umar di malam lain, dan manusia waktu itu sudah sholat bersama diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Faqala Umar, ni'matil bida'atu hadihi. Kata Umar, sebaik-baik bida'ah adalah ini. Nah, ini kalimat yang paling banyak dipakai oleh orang-orang yang ingin bebas dengan bida'ah. Ya. Katanya rupanya ada bid'ah yang bagus. Karena Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya. Dan ini tidak paham bahwa yang dimaksud oleh Umar itu bukan bid'ah dalam agama, tapi bid'ah secara bahasa. Karena secara bahasa itu bid'ah, secara bahasa artinya sesuatu yang dilakukan sebelumnya belum dilakukan seperti itu. Itu bid'ah secara bahasa. Jelas ya? Karena memang sholat tarawih berjamaah seperti ini tiap malam, di masa Nabi itu tidak dilakukan. Di masa Nabi kan sudah berlalu riwayatnya. Cuma berapa malam beliau keluar? 3 malam saja. Khawatir diwajibkan. Maka begitu dilakukan setiap malam oleh Umar, ya, maka ini sebaik-baik bid'ah. Asalnya memang sudah disyariatkan. Jelas ya? Maka syariat yang dilakukan. Jadi bid'ahnya di situ secara bahasa maknanya. Ya. Adapun dasarnya sholat malam secara berjamaah disebut sholat tarawih, itu dasarnya ada di dalam petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan salah memahami ya bahwa bid'ah itu boleh, ada bid'ah tidak ada dalilnya. Itu tidak ada di dalam syariat seperti itu. Sholat tarawih ini ada dalilnya, banyak pendalilannya. Makanya saya sudah sebut ya, Al-Bukhari punya satu buku khusus, judulnya kitab tentang sholat tarawih, dalilan tentang hal tersebut. Jelas ya? Baik. Kata beliau, walladzina yanamuna anha afdalu minallati yakumun. Walladzi yakumuna anha afdalu minallati yakumun. Orang-orang yang tidur darinya, iya, itu lebih afdal daripada orang yang berdiri. Iya. Yuridul qiyam min akhiril lail. Maksudnya beliau inginkan sholat malam di akhir malam. Iya. Jadi maksudnya di sini Umar begini. Umar itu berpendapat ini sholat tawiri disyariatkan. Tapi ada orang yang tidur di awal malam, dia mau berdiri di akhir malam, sholat malam. Nah, itu lebih afdal. Jadi beliau ingin terangkan bahwa sholat malam itu setiap kali lebih akhir itu lebih utama. Itu di pendapat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini masalah silam pendapat ya di tengah para ulama. Yang mana lebih afdal, seorang ikut sholat tarawih berjamaah di awal malam atau dia sholat di rumahnya sendiri? Itu silam pendapat para ulama dari masa dahulu. Tapi yang benarnya bahwa sholat itu ketika disyariatkan secara berjamaah, maka melakukannya secara berjamaah itu lebih afdal, lebih utama. Karena kebersamaan itu sesuatu yang besar sekali dalam agama. Iya. Senam bersama, melakukan bersama, itu menunjukkan kedekatan hati, kecintaan. Itu pendidikan-pendidikan yang menjaga kebersamaan.